wabarakatuh. Ikhwah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk kita meneruskan pembacaan kita kitab Kisah Wahyu Tauladan Nabi yang berasal daripada kitab Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dan minggu lepas kita telah membaca selanjutnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu berkenaan dengan kisahnya hijrah yang terakhir sekali. Beliau telah hijrah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Di dalam Al-Quran difirmankan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, yang maksudnya aku akan hijrah kepada tempat yang Tuhanku telah tetapkan. Dan kemudian di sana ada sebuah kisah di mana Ibrahim AS beserta isterinya melalui sebuah kota di mana rajanya adalah raja yang zalim, akan mengapa-apakan beliau. Dan beliau telah melakukan satu hilah untuk menyelamatkan dirinya daripada kezaliman raja tersebut, iaitu isterinya itu dikendaki oleh rajanya. Lalu dikatakan bahawa itu bukan isterinya, tetapi itu adalah saudara perempuannya, ukhti fillah. Dan kita dapati bahawa Nabi Ibrahim AS alhamdulillah tidak ada apa-apa kan, tetapi isterinya tetap dicuba dinodai, tetapi Allah SWT telah menyelamatkan beliau. Dan itu satu karamah bagi isteri Ibrahim AS, di mana Allah SWT mengkabulkan doanya sehingga raja itu tidak mampu untuk meneruskan niatnya yang jahat itu. Kemudian sebaliknya Allah SWT memberikan nikmat kepada Sarah, iaitu isteri Rasulullah, isteri Ibrahim AS, iaitu dengan memberikannya seorang khadam yang bernama Hajar. Dan kita semua tahu bahawa Hajar itu adalah bakal isteri Ibrahim AS yang akan melahirkan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kita teruskan, telah sampai ke muka surat 253, nombor 13. Nah, jadi berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, sekilas tentang kelahiran Nabi Ismail alaihi salam dari kandungan Hajar. Ahlul Kitab menyebutkan Ibrahim AS pernah meminta kepada Rabbnya agar diberi keturunan yang baik-baik. Maka Allah pun segera menyampaikan khabar gembira mengenai hal tersebut. Jadi nombor 17, iaitu Ahlul Kitab menyebutkan dia dalam perjanjian lama. Ini bahasa Inggerisnya apa? Old Testament. Pasal tentang penciptaan, Al-Sah. Jadi memang ada di dalam kitab tu bahawa Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Rabbnya agar diberikan keturunan yang baik-baik. Begitu juga dalam Al-Quran, memang Nabi Ibrahim AS memintakan keturunannya adalah keturunan Muslimainilak, iaitu yang menyerah diri kepada engkau, hai Allah. Maka Allah pun segera menyampaikan khabar gembira mengenai hal tersebut. Sarah berkata kepada Ibrahim AS, sesungguhnya Allah tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Kerananya menikahlah dengan budakku ini, mudah-mudahan Allah akan mengurniakan anak kepadamu melalui dirinya. Jadi isteri Ibrahim AS yang tadi itu, Sarah, tidak boleh beranak. Jadi Nabi Ibrahim AS telah lanjut umurnya tetapi tidak mendapatkan anak. Lalu isterinya menyarankan agar Nabi Ibrahim AS bernikah dengan hamba yang baru didapat tu daripada raja yang zalim tu, iaitu Hajar. Mudah-mudahan Allah akan mengurniakan anak kepadamu melalui dirinya. Setelah Sarah menyerahkan budak itu kepadanya, maka Ibrahim AS pun bercampur dengannya. Setelah bercampur dengannya, maka budak itu, yakni hamba itu pun hamil dan kemudian melahirkan Ismail AS. Setelah Ismail lahir, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Ibrahim berita gembira tentang kelahiran Ishaq dari Sarah. Ya, ini baru dapat anak daripada Hajar. Kemudian dapat pula anak daripada isteri yang mandul sebelum itu, iaitu Sarah. Maka kemudian dia berfirman kepadanya, maka dia pun segera bersujud, yakni sujud syukur. Dia dapat dua anak sekaligus, satu daripada Hajar Ismail, satu daripada Sarah Ishaq. Kemudian dia berfirman kepadanya, aku telah mengabulkan doamu dengan kelahiran Ismail, dan aku limpahkan berkah kepadanya, serta aku kembang biakkan dia menjadi keturunan yang sangat banyak, dan dia dilahirkan 12 orang, dan dia lahirkan 12 orang, dan aku jadikan dia sebagai pemimpin bagi kaum yang sangat besar itu, yakni Ishaq. Dan ini merupakan berita gembira bagi umat yang besar ini. Kedua-belas orang itu adalah Khulafa'ur Rashidin yang berjumlah 12, yang diberitakan dalam hadis Jabir bin Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda akan ada 12 pemimpin. Kemudian beliau mengatakan satu kalimat di mana aku tidak memahaminya. Lalu kutanyakan kepada ayahku apa makna kalimat tersebut. Artinya semua berasal dari kaum Quraisy, jawab ayahku. Maksud ini bukan untuk Ishaq tapi untuk Ismail, dan bukan yakni anak cucu cicitnya, tetapi adalah yang lama yang akan datang. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab As-Sahihain. Jadi akan ada 12 pemimpin, semuanya berasal dari kaum Quraisy. Kita pun tak tahu dah keberapa pemimpin yang telah keluar daripada keturunan Quraisy ini. Baik, dalam riwayat yang lain disebutkan umat ini akan terus berdiri tegak. Dalam sebuah riwayat, tetap mulia sehingga ada 12 khalifah yang semuanya berasal dari kaum Quraisy. Di antara ke-12 khalifah tersebut adalah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, yang juga termasuk mereka adalah Umar bin Abdul Aziz serta sebahagian Bani Abbas. Jadi ada khalifah-khalifah daripada kaum Quraisy, dan kita tahu yang empat itulah Khulafa'ur Rashidin. Begitu juga kebanyakan ulama mengira Umar bin Abdul Aziz sebagai salah seorang daripada Khulafa'ur Rashidin, kerana dia walaupun bukan dalam lingkungan 40 tahun generasi khalifah sebelum datangnya Muawiyah, tetapi beliau daripada sudut sifatnya beliau memerintah dengan rasyad, dengan petunjuk, dengan adil, yakni Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang kalau tak kerana beliau, mungkin kita tak dapat buku-buku hadis. Dia yang perintahkan ulama-ulama hadis supaya bukukan hadis. Dia perintahkan Imam Malik rahimahullah taala untuk tulis buku hadis, dan dia tulis buku Muwatta Umar bin Abdul Aziz. Dan begitu juga Imam Zuhri. Kita silap dia Zuhri, seorang ulama hadis yang besar sekali ketika itu. Dia yang mula-mula, antara yang mula-mula sekali yang tulis kitab hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cerita dia memang masyhur, bagaimana dia adalah seorang bangsawan yang mula-mula tu suka berfoya-foya dan sebagainya. Kemudian bila jadi khalifah dia berubah. Dia terus berubah. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Yang dimaksud di sini bukanlah 12 orang khalifah yang memerintahkan secara berurutan, hanya saja mereka pasti ada. Tak tahu dah berapa dah, tapi ini antaranya. Dan bukan pula yang maksud di sini 12 imam yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidah, yang menurut mereka urutan pertama dari ke-12 khalifah itu adalah Ali bin Abi Talib. Jadi Abu Bakar bukan, Umar bukan, Uthman bukan, mulai daripada Ali bin Abi Talib. Dan urutan terakhir adalah Al-Muntazar, yang ditunggu-tunggu, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Padahal orang-orang itu tidak lebih bermanfaat dari Ali dan putranya Al-Hasan bin Ali ketika dia meninggalkan pertikaian dan menyerahkan permasalahan kepada Muawiyah, serta memadamkan api fitnah, meredakan ketegangan antara kaum muslimin. Dan sisanya adalah orang-orang biasa yang tidak memiliki kedudukan tertentu dalam pengurusan masalah umat ini. Dan antara imam-imam Syiah itu adalah Ali bin Abi Talib, Al-Hasan bin Ali. Tapi Hasan bin Ali kalau betul dia sepatutnya adalah khalifah raja, kenapa dia serahkan khalifah itu kepada Muawiyah? Dia tak mau apa tu? Tak mau umat Islam menumpah darah lagi, gaduh lagi antara kem Muawiyah dengan kemnya Ali. Jadi dia serahkan tahun ke 40 Hijrah tu, dia serahkan kepada Muawiyah, dia namakan Amul Jama'ah, yang ni tahun Jama'ah. Waktu tu semua umat Islam bersatu di bawah satu kepimpinan. Waktu di zaman Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, lepas tu diserahkan kepada Muawiyah. Baik. Adapun apa yang diyakini dengan Sirdab Samirah, maka hal itu hanyalah ketidakwarasan di kepala dan kecemasan di dalam jiwa yang tidak mempunyai hakikat, wujud dan pengaruh sama sekali. Sirdab tu tempat macam gua gitu kat bawah tanah sikit tu. Itu kononnya adalah tempatnya imam yang ditunggu-tunggu yang ke-12 tu. Dia larikan diri, dia hilangkan diri kat situ. Jadi orang Syiah sampai sekarang pergi kat Sirdab tu tunggu dia keluar. Dan dia bila keluar dia Imam Mahdi lah kira kan. Dia Imam Syiah. Subhanallah. Mana boleh imam kalau masih hidup lagi dia tinggalkan umat ni, ya? Ni macam kalau kita lihat macam sebagian golongan manusia yang percaya bahawa ada lagi Nabi ke apa kan, yang masih hidup lagi, boleh dengar lagi apa semuanya. Jadi orang panggil-panggil, orang seru-seru, orang bertawasul dalam doa mereka dan sebagainya. Dan etikatkan Nabi-Nabi ini boleh dengar mereka, boleh tolong mereka dan sebagainya. Tetapi tak, apa ni, kalau fizikal dia tak ada, fizikal ya, dia tak ada, tapi dia boleh tolong. Seperti Nabi Khidir tu lah, Nabi Khidir, dan juga Nabi Muhammad SAW. Dia memang panggil-panggil Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Ada yang masih kata dia tak mati lagi ya. Dia kat dalam kubur dia sembahyang dan sebagainya, menurut hadis. Tapi kemudian mereka katakan dia hidup tu sama macam hidup kita. Jadi kita kata dia hidup, Nabi Muhammad SAW hidup dalam kuburnya solat, sebab Nabi SAW cakap macam itu. Ya ni, tapi kita yakin kita punya etikat hidupnya Nabi SAW dalam kubur tu bukan macam kita hidup kat atas dunia ni, kat atas bumi ni. Hidup kita hidup yang ada rasa sakit, ada cubaan, ada ujian, ada kewajipan dan sebagainya, betul tak? Kita hidup hayatul dunia, tapi hidup Nabi SAW dan orang-orang yang dah meninggal tu semua hidup alam barzah. Mana sama? Tak sama. Kemudian kita tak tahu hakikat dia. Siapa benar hidup ke alam barzah lepas tu datang balik kat dunia ni, boleh ceritakan? Ada ya? Macam mana dia nak makan, macam mana dia nak minum, apa dia boleh buat, apa dia tak boleh buat? Ada? Tak ada. Jadi kalau tak ada, benda tu masuk perkara-perkara yang ghaib, alam ghaib. Jadi kita hanya berhenti di mana ada dah ada dalil, di mana ada hadis. Jadi kalau ada hadis cakap macam ini, kita stop kat sini dan tepat dengan dia, tak sama dengan kehidupan di kehidupan dunia. Kalau sama dengan kehidupan di dunia, maknanya mesti sama semuanya. Kewajipan sama, solat mesti ada, haji. Mana haji tak nampak Nabi SAW? Mana solat jumat waktu tak keluar pun kat masjid Nabi jadi imam? Nah. Lepas tu bila umat berteligah apa semuanya, hadis sahih ke tak sahih ke, kenapa Nabi tak datang? Ini sahih, ini tak sahih. Ini mauduk, tak datang pula. Kan anaknya amar makruf dan mungkar apa hukum dia? Untuk orang biasa wajib, ikut kemampuan. Nabi SAW lebih-lebih lagi wajib. Kenapa dia tak datang? Nabi Khidir ni semua kenapa dia tak datang? Tak tolong waktu perang Badar pun dia tak datang pun. Tinggal 313 orang sampai Nabi SAW angkat tangan doa, ya Allah, kalau hancurlah hazil asabah, yang kumpulan ini kecil ni, dengan orang-orang kufar Mekah, maka tidaklah tinggal seorang pun yang akan sembah engkau. Yang engkau tak ada orang yang akan sembah engkau. Menyitu je orang Islam. Kalau Khidir masih hidup, takkan ni. Maknanya kalau orang meninggal dia, Khidir masih ada lagi boleh sembah Allah SWT tu lah kat bumi ni lah. Ini semua kalau kita lihat sebenarnya termasuk dongeng-dongeng karut yang ada dekat dalam akidah yang tadi kita baru baca tu lah Syiah. Syiah Rafidah. Kita cakap dongeng, kita cakap karut marut, tak masuk akal apa semua, tapi berjuta orang ikut fahaman ni. Berjuta orang. Ini yang memalukan Islam sebenarnya. Dan mereka diiktiraf oleh orang-orang bukan Islam, orang Britain dan sebagainya. Mereka iktiraf bahawa Islam tu ada Syiah, ada Sunnah. Mereka iktiraf. Kemudian maksudnya, setelah Hajar AS melahirkan Ismail, maka kecemburuan Sarah pun semakin tinggi. Pertama, kemudian Sarah minta agar Ibrahim membawa Hajar pergi sehingga wajahnya tidak terlihat olehnya Sarah. Maka Ibrahim membawanya pergi bersama anaknya Ismail. Kemudian Ibrahim bersama Hajar dan anaknya melintasi berbagai tempat hingga akhirnya meletakkan keduanya di tempat yang sekarang disebut sebagai kota Makkah. Ada yang menyatakan bahawa pada saat itu anaknya tersebut masih dalam keadaan menitis setelah Ibrahim meninggalkan keduanya di tempat itu dan melangkah pergi. Hajar mengejarnya dan menarik bajunya seraya berkata, "Hai Ibrahim, ke mana engkau hendak pergi?" Ini kat padang pasir. Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan anaknya yang masih menyusu tu. Jadi Hajar kejar dan tarik bajunya, "Wahai Ibrahim, ke mana engkau nak pergi? Apakah engkau tinggalkan kami di sini sedangkan kami tidak mempunyai bekal yang cukup? Tak ada air, tak ada makanan pokok pun tak ada kat Mekah." Namun Ibrahim tidak menjawabnya. Setelah beberapa kali mengulang pertanyaan itu kepadanya dan Ibrahim tidak juga menjawab, maka Hajar pun bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" "Ya," jawab Ibrahim, "kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami," lanjut Hajar. Jadi ini kisah yang amat masyhur, selalu keluar waktu hari raya kurban, hari raya haji. Jadi itu sebenarnya menunjukkan besarnya pengorbanan Hajar dan Hajar apabila diuji dan bagaimana betul tawakal kepada Allah SWT. Dan begitu juga pengorbanan siapa? Nabi Ibrahim AS. Dia terpaksa tinggalkan anaknya yang dah tunggu berpuluh-puluh tahun tak datang-datang, betul tak? Kan? 80 tahun katanya Nabi Ibrahim AS tunggu, lepas tu dah dapat anak, kena tinggalkan. Jadi ini semuanya adalah ujian bagi Nabi Ibrahim AS. Tapi lagi banyak ujian untuk Nabi-Nabi ini, lagi bagus. Dia bersudut apa? Dia akan menaikkan darajat mereka. Makin banyak ujian, makin dong sabar, makin dapat darajat yang tinggi. Baik, yang ke-14. Sekilas tentang hijrahnya Nabi Ibrahim AS dengan putranya Nabi Ismail dan ibunya Hajar ke Gunung Faran serta pembangunan Baitullah. Kita nak buat Baitullah Kaabah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan wanita yang pertama kali membuat ikat pinggang adalah ibunda Ismail Hajar. Ikat pinggang, sekali pinggang daripada kain ke daripada apa? Ya, macam orang-orang kat Yaman pakai ya. Dia membuatnya untuk mengikat pakaian agar terjuntai ke tanah supaya dapat menutupi jejak kakinya sehingga tidak diketahui oleh Sarah. Ya, hadis dalam Bukhari, yang kita percaya. Kemudian Ibrahim, dia tujuannya supaya tak diketahui oleh Sarah. Kemudian Ibrahim membawa Hajar dan putera Ismail menuju ke Makkah. Dan ketika itu Hajar masih menyusui Ismail. Hingga akhirnya Ibrahim menempatkan keduanya di tempat yang nantinya dibangun Baitullah di situ, tepatnya di perkarangan sebelah atas bakal sumur Zam-Zam di bahagian atas bakal Masjidil Haram. Pada saat itu di Makkah tidak ada seorang pun yang dan juga tidak ada air. Ibrahim meninggalkan keduanya di sana dan meletakkan di sisi mereka geribah yang di dalamnya terdapat kurma dan bejana yang di dalamnya terdapat air. Itu dia bekalnya. Satu hari kalau cukup dah bagus. Setelah Ibrahim AS berangkat, maka Hajar mengejarnya seraya berkata, "Hai Ibrahim, ke mana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami? Sedang di lembah ini tidak terdapat seorang manusia pun dan tidak pula makanan apa pun." Hajar berulang kali mengatakannya, namun Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Hingga akhirnya Hajar bertanya kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawabnya, "kalau begitu kami tidak akan disia-siakan." Kalau Allah dah perintahkan, Allah yang akan jaga. Kalau tak ada orang yang boleh jaga, tak ada air, tak ada apanya, Allah perintahkan, insya Allah tak akan sia-siakan mereka. Itu keyakinan Hajar. Dan setelah itu Hajar pun kembali, yakni tinggal kat situ. Kemudian Ibrahim berangkat sehingga ketika sampai di Saniah, di mana orang-orang tidak dapat melihatnya, dia menghadapkan wajahnya ke Baitullah lalu mengucapkan beberapa doa seraya mengangkat kedua tangannya dan berucap, "Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus shalah." فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Tempatnya tak ada apa-apa, tak ada tanaman, tak ada air, tak ada apanya, tetapi ada Baitullah. Dan dia doa kepada Allah SWT supaya menjadikan hati mereka cenderung kepada supaya mereka dirikan solat kat situ dan orang ramai cenderung kepada tempat tersebut dan orang-orangnya tahwi ilaihim kepada mereka dan berikan rezeki kepada mereka dan buah-buahan. Tempat tak ada apa-apa boleh ada buah-buahan, sampai sekarang memang tak ada buah-buahan yang tumbuh. Jadi bawa datang dari mana? Daripada luar Mekah. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan Hajar tetap menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia sehingga ketika air yang ada dalam bejana itu sudah habis, maka dia dan juga putranya pun merasa kehausan. Lalu Hajar melihat putranya itu sedang lemas, kemudian dia pergi kerana tidak tegak melihat putranya. Ini lemas bukan dalam air, tapi lemas dah haus sangat. Maka dia mendapatkan Safa, merupakan bukit yang paling dekat dengannya. Lalu dia berdiri di atas bukit itu dan menghadap ke lembah seraya melihat-lihat adakah orang di sana. Tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Setelah itu dia turun kembali dari Safa sehingga ketika sampai di tengah-tengah lembah, Hajar mengangkat bahagian bawah bajunya dan kemudian berusaha keras sehingga dia berhasil melewati lembah. Lalu dia mendatangi Marwah dan berdiri di sana seraya melihat-lihat apakah ada orang di sana. Namun dia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Dia lakukan hal itu sampai 7 kali. Inilah yang kita namakan manasik haji, iaitu sa'i. Ibn Abbas menceritakan Nabi SAW bersabda, Oleh kerana itulah orang-orang mengerjakan sa'i di antara keduanya. Setelah mendekati Marwah, Hajar mendengar suara. Ia pun berkata kepada dirinya sendiri, "Diam." Lalu dia mencari suara itu hingga akhirnya dia mendengar juga. Maka dia pun berkata, "Aku telah mendengarmu." Jadi dia dengar suara, dia suruh diri dia sendiri diam, nak dengar lagi sekali suara tersebut, cari. Akhirnya dia dengar suara tersebut. Maka dia pun berkata, "Aku telah mendengarmu. Apakah engkau dapat memberikan bantuan?" Ternyata dia mendapati malaikat di tempat mata air Zam-Zam. Lalu malaikat itu mengais-ngais tanah dengan sayapnya hingga akhirnya muncul air. Segera Hajar memendung air itu hingga menjadi seperti telaga dan menceduknya. Selanjutnya ia mengisi bejananya dengan air itu dan air itu terus memancar setelah ia menceduknya. Jadi terus air itu keluar je. Jadi sebelum tu kita nak komen sikit. Ibn Abbas menceritakan awal paragraf tu, Nabi SAW bersabda, oleh kerana itulah orang-orang mengerjakan sa'i di antara keduanya. Ini satu hadis yang penting. Yakni ibadat sa'i ni ada sebab. Sebab dia adalah kisah Hajar yang yang kehausan cari air, dia tengah tengok-tengok orang datang ke tak, mungkin boleh minta air untuk anaknya. Jadi dia ada sebab kisah. Tetapi apakah boleh dikias? Maknanya kita pun ambil mana-mana kisah Nabi ke apa, lepas tu kita jadikan ritual ibadat kita? Jawabnya tak, tak boleh. Kalau tidak nanti semua bawa anak dengan satu isteri, lepas tu semua tinggalkan kat Mekah. Tak buat macam itu pula. Jadi di sini sebab tu kita bila kita cakap pasal ibadat, kita tak ada kias. Kita tak ada kias. Ini dijadikan ibadat pasal Nabi SAW cakap. Dan Nabi pun bukan cakap lah sebab sebelum tu dah ada dalam manasik haji sebelum Nabi SAW lagi sebenarnya. Dan dalam Quran pun dah turun. Orang-orang Arab dah buat tawaf dan sa'i ni sebelum Nabi SAW jadi Nabi lagi. Tapi dia ada kisah. Dan tak bermakna dia ada kisah, kita boleh kiaskan apa-apa pun yang ada kisah untuk ibadat kita. Jadi di sini kita kena faham macam mana nak beramal dengan kisah. Ataupun senang cakap, kalau kisah orang-orang soleh, orang soleh ni, solehin ni, macam mana kita nak beramal dengan amalan-amalan mereka, sunnah mereka, sunnah solehin. Itu dia. Jadi ini orang tak faham. Pasal bila kita baca ayat Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, kan, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang engkau berikan nikmat atas mereka, kepada mereka. Kemudian dalam ayat lain dia kata apa, nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ada empat, nabi-nabi, siddiqin, syuhada' dan solihin. Jadi kita nak kena ikut jalan empat-empat jenis orang ni, betul tak? Jadi adakah maknanya dia nabi je, apa nabi tu buat kita ikut? Lepas tu kalau dia apa, siddiqin, apa siddiqin tu buat kita ikut? Syuhada pun sama, orang soleh pun sama. Ikut zahirnya ayat Quran tu. Jadi jawab kita, tidak. Kita ambil yang umum, yakni kebaikan mereka, jalan mereka yang umum itu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut syariat yang telah ditetapkan untuk nabi-nabi itu lah. Kalau nabi itu dia macam mana nak jalan ke siratal mustaqimnya? Ikut syariat yang Allah tetapkan untuk dia. Dan umat-umat dia, siddiqin dia pun sama, syuhada dia pun sama, salihin dia pun sama. Setiap nabi kan berbeza-beza dengan syariat, sampai Nabi Muhammad SAW pun berbeza. Jadi kita pun nak ikut sunnah pun ikut syariat kita. Tapi di situ ada sesuatu yang apa ni, kita katakan yang menyatukan orang-orang kumpulan yang empat ni, iaitu mereka semua cari siratal mustaqim. Dan dengan cara apa? Dengan tauhid dan dengan ikut syariat mereka. Itu dia. Kalau mereka ikut syariat lain, mereka bukan siratal mustaqim lagi. Kemudian kalau kita ingat lagi tentang kenapa kita dah dalam solat, dah tentu kita dah dapat hidayah, betul lah. Kenapa kita pergi minta ihdina, kita kata pada Allah SWT apa, tunjukkan kami, berikan aku hidayah siratal mustaqim. Sekarang dah solat dah, kenapa minta hidayah lagi? Apa jawab dia? Tapi ingat lagi, orang yang nak minta hidayah dia orang yang tak dapat hidayah. Ni orang ada dapat hidayah, minta lagi. Apa maksud dia? Oh, yang dah belajar tafsir dah pernah eh, tafsir Al-Fatihah dah lupa, nak ulang balik lah. Supaya sentiasa datang petunjuk, sentiasa datang petunjuk. Ada jawapan lain? Saya rasa itu jawapan kita dah pernah discuss, betul ke tak betul? Ada jawapan lain? Itu yang paling masyhur sekali, ha? Belum dapat. Hidayah yang belum dapat lagi. Macam mana tu? Yang kita tidak ketahui. Okey, itu dekat. Yang ini masyhur. Okey, kita ulang eh. Kita ulang tentang pendapat masyhur dalam tafsir apa? Yang ini mudawamah alal huda. Yang ini alal hidayah. Yang ini sentiasa atas petunjuk. Itu orang selalu tafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Ini bukan maknanya dia minta petunjuk baru. Yang ini dia kafir lepas tu dia minta Islam. Sedangkan dia tak telah solat. Tapi maknanya dia sentiasa dalam hidayat. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya dalam Majmu' Fatawa, dia kata ini orang yang tak faham hakikatnya, hakikat syariat, hakikat kalam dia tak faham. Jangan marah eh. Tak ada. Ini Syekhul Islam cakap, bukan saya cakap. Kenapa dia kata orang kalau faham apa makna hidayat, apa makna hidayat, apa dia punya rukun-rukun dan keperluan hidayat ni, dia takkan kata macam tu. Sebab hidayat tu ada dua macam. Satu hidayat dari yang asal sekali, iaitu daripada kekufuran dapat hidayat masuk Islam. Itu paling basic, dapat iman. Itu satu lah. Yang kedua, bukan terus tahu, tetapi setiap kali kita nak sampai siratal mustaqim ni, kita perlu tahu sesuatu. Apa yang Allah SWT redai, apa yang Allah SWT benci, kita kena tahu. Jadi kita kena dapat hidayat, petunjuk. Mana satu yang boleh, mana saya tahu tak boleh. Halal mana, haram mana, sunnah mana, bid'ah mana. Sentiasa kita perlu tahu. Dan dia bukan yang lama, dia yang baru. Itu dia. Dia biasanya yang baru. Follow up punya hidayat. Ha, bukan yang asal terus dia tidak. Ini tak tambah-tambah. Soalnya hidayat tu tak bertambah. Syekh Islam cakap benda ni ada sebab. Sebab dia ada kena-mengena dengan fahaman akidah tentang iman murjiah. Dia tak berubah-ubah. Dapat satu je. Itu je. Dia tak akan naik. Dia tak akan turun lagi. Ha. Tetapi dekat sini maksudnya adalah dia hidayat ilmu tu kat situ. Kemudian itu pun tak cukup. Siapa yang faham kalam, siapa yang faham kata-kata hidayat tu, ada lagi satu, iaitu dah tahu aja mesti ke dia buat? Tak mestinya dia buat. Dah tahu salat wajib, ha, buat ke tak buat? Tinggal juga dan sebagainya kan. Ha, jadi ni hidayat lain, hidayat taufik untuk mengamalkan ilmu tu tadi. Dan ini bertambah seterus. Sebab tu kena minta selalu. Kena minta selalu. Satu hari kurang-kurangnya berapa kali? 17 kali. Tapi kalau semayang jamak semayang kasar tak ada, tak nampak. Okey. Jadi itu maknanya rena siratal mustaqim. Sebab tu kan selalu di apa ni jadikan rukun la salat liman lam yaqra'il Fatihah. Ulama yang maqra' bi ummil kitab dan sebagainya, tak ada salat dengan orang yang baca Fatihah dan seterusnya. Tapi orang kita Fatihah tu untuk apa? Meeting baca Fatihah. Dia buka majlis baca Fatihah. Nak doa baca Fatihah. Tentang Fatihah tu maknanya apa? Pembuka kan? Pembuka je. Sama nak buka semua baca Fatihah. Lepas tu penutup pun baca Fatihah. Tabaruk aja dengan Al-Fatihah. Sedangkan tabaruk dengan Fatihah bukan macam tu. Tabaruk dengan Quran bukan macam dengan baca-baca aja. Tapi dengan beramal baru kita dapat berkat daripada Al-Quran tersebut. Jadi ni kita keluar sikit bab apa ni Ibnu Abbas ni kita kan, sebabnya yang Nabi SAW bersabda sebabnya ada sa'i ni dalam manasik haji ni adalah daripada kisah Hajar. Jadi untuk kata orang untuk rakam kan dalam sejarah tu kan, jadi untuk orang ingat akan kisah ini. Tapi kita lihat tak ada orang pun jadikan Hajar wali kita, apa panggil dia dan sebagainya, tak ada. Kalau tak ada wali, kalau Hajar ni bukan wali, tak ada wali kat dalam dunia ni, betul tak? Dah terang-terang dia dapat karamah. Eh, tak ada orang pula yang sibuk-sibuk tarikat Hajar ke apa, tak ada Hajariah ke. Baik, Ibn Abbas ni dah okey. Ibn Abbas menceritakan Nabi SAW bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada ibunya Ismail, yakni Hajar. Seandainya dia tidak menceduk air zam-zam, dikumpulkannya, nescaya air zam-zam itu akan menjadi sumber air yang mengalir, jadi sungai pula. Silap jadi laut. Rasulullah SAW bercerita, kemudian Hajar minum dan menyusui putranya, kemudian malaikat berkata kepadanya, janganlah engkau takut disia-siakan, kerana di sini akan dibangun sebuah rumah oleh anak ini bersama dengan bapaknya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Baitullah itu berada tinggi di atas tanah seperti gundukan tanah yang diterpa banjir sehingga menyikit sebahagian kanan dan kirinya. Maksudnya ada strukturnya kat situ tapi dah rosak. So, keadaan ibu Ismail masih terus berlanjut demikian sehingga sekelompok orang dari Bani Jurhum, yang ini orang Arab. Jadi zaman Nabi Ibrahim AS ada orang Arab, tapi Arabnya adalah Arabul Aribah. Kalau kita ingat lagi Arab ada dua jenis, satu Arabul Aribah, satu Arab Al-Musta'aribah. Arab Aribah ni Arab yang badui, yang apa semua, yang asal Arab. Arab Musta'aribah dia bukan asal Arab, tapi dia dah campur dah apa semuanya dengan orang Arab badui ni. Dia cakap Arab semuanya, dia jadi Arab Musta'aribah. Nabi Ismail adalah Arab Musta'aribah, dia bukan asal Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, tak ada. Jadi daripada Bani Jurhum, Jurhum masih lagi ada dalam kumpulan Arab ni agaknya, atas sekelompok pengunjung Baitullah melewati mereka. Mereka datang melalui jalan Kidak. Oh, ni dia Kidak. Kidak masih ada lagi kat Mekah eh? Kemudian mereka turun ke lembah di Mekah dan melihat ada seorang burung kudi. Mereka lihat ada seekor burung berputar-putar di angkasa. Mereka berkata, burung itu pasti mengitari air. Burung kalau ada tu maknanya adalah air. Kita yakin bahawa di lembah ini terdapat air. Kemudian mereka mengirim satu atau dua orang utusan, ternyata mereka menemukan air. Mereka kembali dan memberitahu perihal air, lalu mereka berduyun-duyun berangkat menghampirinya. Ibn Abbas bercerita, saat itu Hajar berada di sekitar air tersebut. Mereka berkata kepadanya, apakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal di dekat airmu? Hajar menjawab, boleh saja. Tapi kalian tidak berhak atas air ini. Baiklah, jawab mereka. Ibn Abbas berkata, kemudian Nabi SAW bercerita, maka ibunda Ismail Hajar menerima mereka dengan baik kerana dia ingin punya teman. Mereka pun menetap di sana dan mengirimkan utusan kepada warganya agar mereka ikut tinggal bersama mereka di sana, sehingga berdirilah beberapa rumah di sana. Sang bayi Ismail pun tumbuh menjadi dewasa. Dia belajar bahasa Arab dari mereka. Dia sangat disayang dan disanjung oleh mereka. Belajar bahasa Arab macam mana? Pergi sekolah ke? Tak payah, tak payah pergi sekolah. Budak-budak kecil tak payah pergi sekolah, boleh pandai cakap bahasa apa pun. Jadi Nabi Ismail lah orang yang pertama sekali cakap bahasa Arab Fusha Fasih yang sampai sekarang ni. Dia orang pertama sekali, Futika Bilisanil Arab, dalam sebuah hadis. Baik, dan dewasa tu tak adalah maknanya dia sampai dewasa 21 tahun ke kan. Tidak, belum lagi. Maknanya dia besar aja. Dia sangat disayang dan disanjung oleh mereka. Setelah akil baligh, mereka menikahkannya dengan salah seorang gadis dari suku mereka. Yang dikawin dengan orang Arab Bani Jurhum. Kemudian ibu Ismail meninggal dunia. Setelah Ismail alaihi salam menikah, datanglah Ibrahim guna menengok isteri dan anaknya yang dulu pernah ditinggalkannya. Namun dia tidak mendapatkan Ismail. Ibrahim bertanya kepada isteri Ismail, maka isterinya itu menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kemudian Ibrahim menanyakan ehwal penghidupan dan kesejahteraan mereka. Isterinya menjawab, kami dalam kondisi buruk dan hidup dalam kesempitan dan kemiskinan. Dia komplain. Tahu ni bapaknya Ismail. Ada komplain pada bapak mentua dia. Kita teruk lah, kita sempit, miskin dan sebagainya. Isteri Ismail tu pun mengadu kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim berpesan, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan agar dia merubah palang pintunya. Setelah Ismail datang, maka seolah-olah dia lupakan sesuatu. Lalu bertanya, apakah tadi ada orang yang bertamu kepadamu? Isterinya menjawab, ya, tadi ada tamu orang tua begini dan begini. Dia bertanya kepadaku perihal dirimu. Maka aku pun menceritakannya dan dia pun bertanya ehwal kehidupan. Dan aku pun menceritakannya bahawa kita hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Ismail bertanya, adakah dia berpesan sesuatu kepadamu? Isterinya menjawab, benar. Ia menyuruhku menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah palang pintu rumahmu. Ismail alaihissalam berkata, dia itu adalah ayahku. Ia menyuruhku menceraikanmu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Ismail menceraikannya. Kemudian dia menikahi wanita lain dari Bani Jurhum. Ini kalau ada dalam kitab ni, dia hadis yang sahih. Apa hukumnya bapa suruh cerai, mak suruh cerai isteri? Mestilah taat. Macam mana? Ya? Yeah? Ismail dia ikut. Dia cerai kan? Nak tahu jawapan dia? Saya tanya apa jawapannya? Adam tahu? Belum masuk bab nikah ni ya? Syariah dulu, betul ke? Ya? Ini termasuk birrul walidain. Ada dalam ni. Kemudian antara wajib atau tak wajib, kita bahaskan. Ada ingat-ingat lupa, pernah-pernah akan mengkerasa apa ni masalahnya. Dulu ada belajar. Yang tak ada yang pernah dengar masalah ni, belum sampai. Terima kasih dia punya apa tu. Ilmu ni banyak sebenarnya. Kita ingat kita dah tahu banyak, banyak ada banyak lagi. Saya dah terlupa, saya nak cek lagi. Kalau tak saya akhir yang ingat sampai sekarang, kena, kena cerai kan. Jika ada ada sebab apa ni, sebab-sebab haknya ibu ataupun haknya bapa. Kalau tak ada, tak ada hak ibu, tak ada hak bapa, dia adakah dia wajib ataupun tidak, Allah Allah. Dia mungkin tak sampai pada wah, pada wajib. Ibrahim meninggalkan mereka selama beberapa waktu. Kemudian dia datang kembali menjenguknya, namun dia tidak dapat mendapatkan Ismail. Selanjutnya dia masuk ke rumah isteri Ismail dan menanyakan perihal Ismail. Isterinya menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Nampaknya Nabi Ibrahim ni dia jalan-jalan dan sini dalam dakwah dia. Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan hidup kalian? Dia menjawab, kami baik-baik saja dan berkecukupan. Isteri Ismail itu pun memanjatkan pujian kepada Allah. Ibrahim bertanya, apa yang kalian makan? Daging, jawab isteri Ismail. Lalu apa yang kalian minum? Tanyanya lebih lanjut. Air, jawab isteri Ismail. Ibrahim berkata, ya Allah, berkatilah mereka melalui daging dan air. Nabi SAW bersabda, pada saat itu mereka belum memiliki makanan pokok berupa biji-bijian. Jadi mereka tak ada apa ni staple food, biji-bijian gandum dan sebagainya. Seandainya mereka punya, Syekh Ibrahim akan mendoakan supaya biji-bijian itu diberkati. Sekarang dah ada gandum dan sebagainya, beras. Lebih lanjut beliau bersabda, daging dan air itu memang ada pada selain penduduk Makkah, namun tidak cocok untuk menjadi makanan pokok. Ibrahim berkata, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan suruh dia mengukuhkan palang pintunya. Ketika datang Ismail bertanya, apakah tadi ada orang bertamu padamu? Ya ada, iaitu orang tua yang berpenampilan bagus. Isterinya itu memuji Ibrahim dan kemudian bertanya kepadaku tentang dirimu. Maka aku ceritakan saja kepadanya. Lalu dia bertanya kepadaku tentang hidup kita, maka aku jawab baik-baik saja. Lantas Ismail bertanya, apakah dia berpesan sesuatu kepadamu? Isterinya menjawab, ya, dia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengukuhkan palang pintumu. Maka Ismail pun berkata, itu adalah ayahku dan engkau adalah palang pintu itu. Beliau menyuruhku untuk tetap menikahimu. Teruskan pernikahan. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka selama beberapa waktu. Setelah itu dia datang kembali sementara Ismail tengah meraut anak panah di bawah sebatang pohon di dekat sumber air Zamzam. Meraut anak panah. Ketika melihatnya Ismail bangkit, dan terjadilah perasaan rindu yang biasa terjadi antara anak dan ayahnya dan ayah dengan anaknya. Selanjutnya Ibrahim berkata, hai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku. Ismail menjawab, lakukanlah apa yang diperintahkan Rabbmu. Apakah engkau akan membantuku? Tanya Ibrahim lebih lanjut, aku pasti akan membantumu, sahut Ismail. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menyuruhku membuat sebuah rumah di sini. Ibrahim menunjuk ketumpukan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Ibn Abbas berkata, pada saat itulah keduanya meninggikan fondasi Baitullah. Ismail mulai mengangkut batu sementara Ibrahim memasangnya. Setelah bangunan tinggi, Ismail datang dengan membawa batu ini untuk dijadikan pijakan Ibrahim pada saat membangun. Sementara Ibrahim memasang batu dan Ismail menyodorkannya. Jadi bila dah tinggi, Nabi Ismail datang bawa batu untuk jadikan pijakan Nabi Ibrahim. Untuk pijak, naikkan ke atas. Sementara Ibrahim memasang batu dan Ismail menyodorkannya, hantarkan, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibn Abbas berkata, maka keduanya terus menuntaskan pembangunan sekeliling Kaabah. Saya berkata, ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis ini adalah bahagian dari riwayat Ibn Abbas. Sebahagian darinya terdapat kejanggalan, seolah-olah Ibn Abbas memperolehinya dari Israiliyat. Bahkan di dalamnya disebutkan bahawa pada saat itu Ismail masih dalam keadaan menyusu. Ini ada yang pelik-pelik sikit hadis. Dan beberapa kedatangan Ibrahim AS tidak disebutkan. kecuali hanya 3 kali, yaitu setelah pernikahan Ismail dan setelah kematian Hajar. Bagaimana Ibrahim akan meninggalkan Hajar dan Ismail dari sejak Ismail masih sangat kecil sebagaimana disebutkan di atas sampai saat dia menikah dengan tidak mengetahui dan memperhatikan keadaan mereka? Disebutkan bahawa bumi ini melipat diri untuknya, dan ada pula menyebutkan bahawa Ibrahim menaiki buruk jika berjalan menemui mereka. Lalu bagaimana mungkin Ibrahim tidak sempat memperhatikan keadaan mereka padahal mereka dalam keadaan susah dan benar-benar memerlukan bantuan? Seolah-olah sebahagian dari redaksi kisah ini dipetik dari Israiliyat dan sebahagiannya diambil dari hadis marfu', dan di dalamnya tidak disebutkan pula kisah penyembelihan Ismail. Dan kami telah mengemukakan dalil yang menunjukkan bahawa yang disembelih itu adalah Ismail melalui beberapa ayat yang terdapat dalam surah As-Saffat. Jadi ada beberapa yang kurang, ada yang lebih sikit. Jadi Ibnu Katsir, oleh kerana dia adalah ulama tafsir dan hadis, dia kalau ada perkara yang dia rasa tak tepat, dia akan komen. Jadi dekat sini ada beberapa perkara dan dia tak bawa masuk ke dalam riwayat ini ataupun dalam kitabnya. Baik. Jadi kita kena teruskan kisah Nabi Ismail yang disembelih dari kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Yang maksudnya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabku, aku hijrah kepada Rabku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri khabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Jadi halim, sabar, dalam bracketnya Ismail ini tafsirannya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, yakni pipinya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya yang demikian ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian fil akhirin, iaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri ia kabar gembira dengan kelahiran dengan Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishaq, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Surah Saffat. Ini jelas kisah apa ni, penyembelihan Nabi Ismail ada dekat dalam surah ini. Jadi kalau nak cerita pasal kisah Nabi Ismail dan sembelihannya itu, buka Al-Quran, itu cerita yang paling sahih sekali. Paling mudah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam setelah hijrah dari negeri kaumnya, dia memohon kepada Rabbnya agar dikaruniai seorang anak yang soleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan khabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, iaitu Ismail alaihissalam. Dia adalah putera yang pertama kali lahir di awal usianya yang ke-86 tahun baru dapat anak. Dan yang demikian itu tidak ada pertentangan di antara para penganut semua agama, kerana dia memang anaknya yang pertama. Yang ini termasuk ahli kitab, iaitu Nabi Ismail. Falam firmannya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, iaitu sudah semakin besar dan mampu berusaha memenuhi kebutuhannya sebagaimana halnya ayahnya. Berkenaan dengan firmannya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Mujahid berkata, iaitu dia semakin besar, boleh berpergian serta mampu mengerjakan pekerjaan dan usaha ayahnya. Pada saat itulah Ibrahim bermimpi diperintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih putranya ini. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu', disebutkan bahawa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, sebelum kita teruskan tentang falamma balagha ma'ahu sa'ya ni, kita kalau nak tahu apa berapa umurnya Nabi Ismail ni, agak-agaknya adalah bila dia dah boleh buat kerja lah, dah boleh, dah jadi apa kita katakan, dah boleh buat kerja sendiri, dah boleh uruskan diri sendiri, dah lincah kata orang tu lah. Tapi adakah dia dah baligh? Jawabnya belum. Ulama mengatakan dia belum lagi. Dan ketika ni umur adalah umur yang paling kita sayang dengan budak. Anak kalau dah sampai umur macam ini, kita memang suka. Dalam darjah berapa gitu kan, baru. Jadi sebenarnya dalam ayat ini nak tunjukkan sesuatu tentang apa ni, ujian yang Allah SWT berikan kepada Nabi Ibrahim AS. Nak tunggu anak ni, nak dapat anak ni lama betul. Dah dapat umur 86 tahun, anak tengah best, tengah nak main-main apa semuanya, Disuruh pula sembelih. Kalau dah besar sangat, dah puas main, betul tak? Dah enjoy, dah dapur semuanya. Kalau kecil sangat, masih baby, kalau hilang pun tak berapa kan, betul tak? Biasa macam itu. Tapi kalau tengah nak lincah, tengah apa semuanya, cakap dia dengar, suruh apa semua dia dah boleh. Yang tengah macam gini pula disuruh korban. Ini kita katakan ujian yang besar. Kalau yang disebutkan oleh saya ingat daripada syurga ini, lain Allah Ta'ala. Jadi hal yang sama juga dikemukakan oleh Ubaid bin Umair. Dan sebelum itu kata Nabi SAW, mimpi para anbiya itu adalah wahyu. Jadi untuk kita mimpi wahyu lah. Mimpi kita wahyu bahaya lah. Kita semua dah jadi nabi lah. Sebab tu mimpi kita tak boleh pakai untuk jadikan syariat, untuk jadikan syariat. Tapi mimpi kita tak boleh pakai langsung ke? Tak boleh pakai langsung. Boleh, dia boleh. Bukan tak boleh pakai langsung. Jadi kita pakai dalam perkara yang mengkonfirmkan syariat. Dapat mimpi suruh puasa lah, misalnya. Puasa lah. Puasa yang apa memang ada syariat dalam ni puasa. Ataupun dapat mimpi apa tu suruh baca Quran misalnya. Bagus lah. Tapi kalau dapat mimpi, besok zikir 1,000 kali misalnya lepas subuh, begitu dan begini. Macam gini ni tengok, cek dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dia tak ajar. walaupun yang dalam mimpi tahu nampak Nabi Muhammad SAW bercakap sorry, ni tak boleh, tak boleh pakai. Mimpi macam ni tak boleh, tak boleh pakai. Kalau datang Nabi SAW kata hadis ni sahih, hadis ni da'if, boleh pakai tak? Ha? Okay, hadis ni sahih. Sekali kita cek dalam dia ada perawi Ibnu Gini, kalau Ibnu Gini misalnya, yang confirm ulama semua cakap dia pemalsu hadis. Nabi dalam mimpi cakap sahih pula, boleh pakai? Tak boleh. Tapi kalau dalam mimpi cakap hadis ini maudhu' misalnya, ini bukan sabda ku, lepas tu dalam dia ada Ibnu tu, Ibnu ni yang memang lemah, boleh pakai tak? Boleh lah. Dia kuatkan apa ni, kaedah ilmu tu. Sebab tu ulama memang ada sebutkan tentang benda ni. Bukan pasal mimpi, tapi kita istiqnas, maknanya kita rasa-rasa apa ber, rasa apa nak cakap, rasa mesra dengan apa, dengan mimpi ni untuk buat tarjih misalnya, untuk mempunyai kesalahan tertentu. Kemudian yang tak ada apa-apa, yang neutral, tak ada pasal agama dan sebagainya, dan dia daripada sudut maslahat kita dalam mimpi tu ada perkara yang menunjukkan maslahat kita, pakai lah, tak salah. Dia bukan syariat kan, benda itu boleh pakai. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab, tak silap saya, Sahih Muslim, berkenaan dengan mimpi jumpa Rasulullah SAW. Jadi ada orang nak sangat sampaikan apa tu, doa special, baca special, makan special semuanya, tidur special dengan tempat untuk dapat mimpi jumpa Rasulullah SAW. Jadi kita sebenarnya tak ada apa ni, tak adalah dia datangkan perkara yang baru dalam syariat. Kalau dapat, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana syaitan tak dapat menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tapi dari dalam bab mengamalkan mimpi tersebut, ni macam ni. Tapi kalau kemudian kata Nabi SAW juga, apa ni, mimpi ataupun apa, ru'yatus salihah, yang ni mimpi yang salih itu juz'un minan nubuwah, sebahagian daripada kenabian, sebahagian kecil daripada kenabian. Berapa, saya tak ingat berapa dia punya tu, berapa bahagian daripada kenabian. Tetapi untuk Nabi, memang mimpi itu adalah wahyu. Itu adalah salah satu daripada wahyu. Bukan mesti datang dari Jibril je, boleh datang melalui imam mimpi. Kalau kita ingat Nabi SAW bila kat Gua Hira tu, sebelum dia dapat wahyu, dia nampak ru'yatus salihah, nampak benda-benda dalam tidurnya tu, apa ni, benda-benda yang salih. Tapi seperti apa kata Nabi SAW, seperti apa tu, macam subuh punya, apa ni, cahaya subuh gitu. Tak ada apa, saya nampak macam benda-benda macam gitu je, tanda-tanda yang waktu kat Gua Hira tu, sebelum turunnya ayat Iqra'. Selepas itu bila dah jadi Nabi, mimpi mereka adalah wahyu. Jadi kalau mimpi suruh sembelih anak, dah tak payah nak soal lagi. Ini mimpi tak payah, tak ada. Mana boleh tak ada. Kalau Nabi, dia kena buat cubaan. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kekasihnya Ibrahim alaihissalam, iaitu perintah untuk menyembelih anak yang mulia yang lahir ketika dia sudah berusia tua. Setelah sebelumnya dia diperintahkan untuk menempatkan putranya dan juga isterinya di tempat yang gersang, di sebuah lembah yang tidak berumput dan tidak ada manusia, tanaman maupun binatang. Maka Ibrahim pun melaksanakan perintah tersebut dengan baik dan meninggalkan keduanya di sana dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seraya berserah diri kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar dan kemudahan bagi mereka berdua, serta memberikan rezeki kepada keduanya dari arah yang tidak mereka duga sebelumnya. Setelah itu Allah Ta'ala menyuruh Ibrahim menyembelih putera kesayangannya. Hanya dia yang diperintah Allah Azza wa Jalla untuk melakukan hal tersebut, padahal Ismail adalah putera pertama dan satu-satunya, dan dia pun memenuhi dan melaksanakan perintahnya dengan penuh ketaatan. Kemudian Ibrahim menjelaskan hal itu kepada putranya agar hatinya mau menerima dengan penuh keredaan sehingga tidak perlu pemaksaan. Ini kita boleh pelajari juga daripada perbuatan Nabi Ibrahim AS. Walaupun perkara itu dah diperintahkan, dah compulsory, betul tak? Dah wajib, tetap diterangkan kepada anaknya. Anak ini dah boleh faham, bukannya budak tak boleh faham lagi. Diterangkan perintah tersebut. Jadi macam gini lah kalau kita ketua, ketua kat mana-mana lah organisasi, ke keluarga ke atau apa ke kan, trip apa ke semuanya, benda memang nak kena buat. Tapi orang kalau nak suruh buat benda gitu, dia ada macam terperanjat sikit, tak faham. Jadi kita terangkan, terangkan ini perlu. Yang mentang-mentang kita ketua je, kita main suruh je, pasal dah wajib kan, ha, suruh mesti buat. Jadi ini supaya dia dapat lebih, lebih menerima, dan dia akan buat dengan penuh keredaan, sehingga tidak perlu pada pemaksaan. Dan kalau paksa lah susah, budak tu lari, ha, susah ke lah, nak kena kejar pula, nak apa semuanya, itu lagi payah. Dan budak kena sunat je dah susah, apalagi dengan apa ni, nak kena sunat. Baik. Jadi Nabi Ibrahim, kata Allah SWT, menerangkan perkara tersebut kepada putranya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ajak bincang. Maka putranya yang sabar itu segera memenuhinya dan membahagiakan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ini perkara yang berat. Nak cakap tu pada ada dia dah berat. Jadi jawabnya adalah qala ya batif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah, yakni dengan izin Allah, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Lagi dia cakap gini, lagi tak sampai hati, lagi berat. Ini adalah jawapan yang merupakan wujud ketaatan seorang anak kepada orang tua dan juga kepada Rabb seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya al-jabin, nyatalah kesabaran keduanya. Jadi dia tak sebutkan tu, yang nyatalah kesabaran keduanya tak ada dalam Quran. Ketafsirannya. Jadi tak sebut tu lebih sampai kepada maksud. Ini sebut Al-Quran. Ada yang mengatakan aslama berarti menyerahkan diri kepada Allah dan berpendirian kuat untuk melakukannya. Dia tak sebutkan siapa, tapi ada ulama menyatakan demikian. Tapi yang satu lagi, aslama tu menyerah diri untuk apa ni, untuk melaksanakan perintah tersebut. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla berseru, "Ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Jadi belum lagi sembelih, tetapi Allah dah kata dalam suara tu ada, dah katakan dia telah membenarkan mimpi, dia dah laksanakan mimpi, mimpi tersebut. Yang ini dia telah laksanakan perintah, perintah dalam mimpi tersebut, menunjukkan memang mimpi itu adalah satu perintah. Artinya tujuan dari ujianmu ini telah tercapai dan engkau telah bersegera memenuhi perintah Rabbmu, serta engkau ikhlaskan anakmu sebagai kurban, sebagaimana engkau juga telah memperkenankan badanmu disentuh api, dan sebagaimana kekayaanmu telah engkau keluarkan untuk kedua orang tuamu. Ya, sebelum tu kita nak apa ni, komen sikit. Jadi dia dah sembelih belum? Jawabnya apa? Jawabnya belum. Tapi kalau dia lakon aja, lakon aja lah, action lah, nanti nak dekat tu, nanti nah, tak ada apa-apa lah, dia kata apa, dah tercapai, jadilah. Tak jadi, sebab Allah SWT tahu dalam hati manusia. Jadi maknanya dia betul-betul nak sembelih ni, dan yang nak kena sembelih tu betul-betul dah rela, dah taruh kat tanah dah. Dah betul-betul nak, dah ambil pisau nak sembelih. Pasal dia tak boleh tipu, mana boleh tipu, Allah SWT nak tipu macam mana. Ha, jadi kalau kita tadabbur kan, kita tengok macam mana ke pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Jadi sebab tu Allah SWT berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya demikian ini benar-benar satu ujian yang nyata, yakni ujian yang jelas dan nyata. Dan firmannya, wa fadainahu bi dzibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maksudnya kami, yakni Allah, menjadikan tebusan atas penyembelihan putranya itu dengan ganti yang membuat senang hatinya. Jadi sesuatu perkara itu kalau tak jadi buat, biasanya kena kafarah, kena ganti. Dan kalau Nabi Ibrahim nak ganti apa, mana boleh ganti dengan anak-anak, tak boleh ganti dengan apa-apa pun kan. Tapi Allah berikan jalan keluar, Allah yang perintahkan, Allah juga yang tetapkan tebusannya itu dengan bizbahin azim, dengan seekor sembelihan yang besar dan kecil-kecil. Maksudnya kami menjadikan tebusan atas penyembelihan putranya itu dengan ganti yang membuat senang hatinya. Yang masyhur menurut jumhur ulama adalah kambing putih yang bermata hitam dan mempunyai tanduk yang besar. Ibrahim melihat kambing itu terikat, dah tertambat, dah nak tunggu nak disembelih. Ini yang masyhur menurut jumhur ulama. Apakah zibhin azim tersebut? Jadi dalam kurban itu yang disembelih adalah kambing, bukan unta, bukan lembu, itu lagi besar. Tapi kambing juga. Sebab tu ulama ada khilaf berkenaan dengan apakah binatang yang afdal sekali kita sembelih untuk kurban. Kurban ya, udhiyah, raya kurban. Itu ada khilaf, maknanya bukan sepakat. Jadi ada kata kambing. Kenapa kambing? Sebab apa? Sebab itulah yang Allah SWT gantikan untuk Nabi Ibrahim. Kalau ada yang lagi bagus, tentu Allah SWT dah gantikan dengan yang lagi bagus. Apa tu, lembu ke, unta, tak. Jadi itu yang paling bagus, sebab Allah yang gantikan. Ada kata tidak. Mereka lihat daripada sudut apa tu, maslahat sembelihan tersebut. Ini bukan sembelih lepas tu kita nak tanam, betul tak? Kita sembelih lepas tu kita nak kasih makan. Jadi yang lebih banyak dia punya manfaat, lebih afdal. Jadi apa yang paling besar sekali? Unta lah. Unta paling mahal, paling besar, paling banyak orang boleh makan, orang fakir boleh makan dan sebagainya. Itu lagi afdal. Lagi besar, lagi afdal, lagi banyak lagi afdal. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi diorang tarjikan lebih dari situ. Nabi Ibrahim yang sebenarnya adalah kambing, sembelihannya adalah kambing. Nabi Muhammad SAW sebenarnya apa? Kambing ke unta? Unta, bukan tak ada kambing waktu itu, ada. Tapi dia sembelih unta. Jadi untuk Nabi SAW itu yang paling paling bagus. Itu ada khilaf. Tetapi untuk akikah, apa yang paling afdal? Unta? Kambing? Itu dah khilaf dah ni. Perlu kita tahu mana khilaf, mana tak khilaf. Sebab tu ilmu khilaf ni pun penting. Tapi jangan salah gunakan ilmu. Apa ilmu pun kalau salah gunakan, sesat eh. Boleh merosakkan. Jadi kalau tahu ilmu khilaf je, ni khilaf, ni main ambil mana yang senang je. Tak, ni kita nak tahu ilmu khilaf ni ada maksud. Baik, jadi akikah yang afdal sekali adalah kambing. Bukan lembu, bukan apa sebenarnya. Walaupun ada banyak duit, jangan sembelih lembu, jangan sembelih unta, tapi sembelih kambing. Sebab yang ini Nabi SAW yang buat, yang syariatkan. Dan dia buat dan dia qauli dengan perintah. Dia kata dua ekor kambing untuk anak laki-laki, satu ekor untuk anak perempuan, dan dia sendiri buat untuk Hasan dan Hussein. Habis cerita lah. Dah tak ada khilaf lagi. Itu yang paling afdal. Kalau unta, mesti Nabi SAW dah buat unta, ataupun dia perintahkan buat unta. Jadi dekat sini kena ingat tentang apa yang khilaf, apa yang tak ada khilaf. Kalau sembelih lembu, sah atau tak sah? Akikah sah atau tak sah? Sah. Kena boleh sah? Akikah. Kalau korban tak cerita lagi yang ada ya. Ini sekarang akikah. Tidak ada saudara ataupun hadis. Yang? Yang akikah. Memang yang tadi kita dah cakap, tak ada khilaf. Ulama kata yang paling afdal sekali adalah dengan kambing. Tapi kalau sembelih lain, apa jadi tak jadi? Tak jadi ya? Tak sah. Okey. That, sebab tak ada apa ni? Tak ada dalil lah, tak ada dalil. Sebab ni ibadat. berat juga syadid eh. Okay, tu amat yang fatwa saya tak nak cakap lah. Sekurang-kurangnya orang nampak macam mana kalau nak ambil dalil, kalau dulu mak cakap macam itu mesti dia ambil daripada sini. Saya belum nampak lagi, saya tak cakap, saya saja je cakap je. Saya tak tahu. Saya tak tersah ke tak sah. Orang dah cakap saya tak tahu lah. Saya sebenarnya tak berani. Kemudian kita kena tengok dalam waktu rela, waktu mengetahui atau tak mengetahui eh. Ada kadang-kadang boleh berubah hukumnya. Kemudian kami tak ada, ada lembu je, ada piara banyak, ada beratus-ratus ekor. Takkan tak boleh sembelih, kami tak jumpa lagi. Okey, tu kemungkinan eh. Baik, tapi tak apa. Jadi sekarang ada pun yang diriwayatkan. Ya tadi kambing putih, ada pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa ia adalah kambing jantan. Dan dari Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri, bahawa ia adalah bandut yang namanya Jarir, maka riwayat ini tidak sahih dari keduanya. Nasib baik dia tak sahih, saya pun tak tahu pun maknanya eh. Bandut tu apa? Ha? Ya, kambing cacat? Kambing kacang. Kambing boleh lah. Asal nama kambing boleh. Tak ada lah bahasa Arab dia. Mungkin nak cek. Tapi tak sahih tak penting lah. Tidak sahih dari keduanya. Kambing jantan ke bandut ke, dua-dua tak sahih. Yang sahih adalah yang masyhur tadi, kambing putih. Jadi Ibnu Katsir diterjemahkan demikian. Sebahagian besar asar dalam masalah ini diambil dari Israiliyat. Padahal dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang sudah sangat memadai untuk menjelaskan peristiwa yang sangat agung tersebut. Dan penyembelihan itu telah disebut dengan seekor haiwan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis telah disebutkan bahawa bahasanya haiwan itu adalah kambing kibash. Dari Safiyyah binti Syaibah, dia menceritakan ada seorang wanita dari kalangan Bani Salim memberitahuku Rasulullah SAW pernah mengirim utusan kepada Uthman bin Talha. Dia berkata bahawa suatu ketika dia pernah bertanya kepada Uthman, mengapa Rasulullah SAW memanggilmu? Uthman menjawab, Rasulullah SAW berkata kepadaku, sesungguhnya aku pernah melihat sepasang tanduk kambing ketika aku masuk ke Baitullah, dan aku lupa menyuruhmu untuk menutupnya, maka tutuplah tanduk itu. Sesungguhnya tidak sepatutnya ada sesuatu di rumah Allah yang dapat menarik perhatian orang yang mengerjakan solat. Kedua, Sufyan mengatakan, kedua tanduk kambing itu masih tetap tergantung di sana hingga rumah itu terbakar, dan kedua tanduk itu ikut terbakar pula. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, iaitu bahawa kepala kambing tersebut masih tetap bergantung di dinding Kaabah dalam keadaan kering. Jadi Uthman bin Talha, aku tak cakap saya, dia adalah pemegang kunci Kaabah. Jadi zahir daripada kisah ini bahawa ada kepala kambing dekat dalam Kaabah. Dan kalau betul itu adalah yang apa tu, tak tahulah, itu adalah yang daripada sembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu a'lam. Ahlul kitab kitab. Tak tahu dari riwayat mana eh? Dalam sebuah hadis ya, dalam kitab Al-Musnad, dan sanadnya sahih. Baik. Nombor satu, dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi Ismail alaihissalam yang disembelih. Ini ada cerita panjang lebar tentang siapa yang disembelih, Nabi Ismail ataupun Nabi Ishaq. Adapun kita orang Islam kata Nabi Ismail, orang Yahudi kata Nabi Ishaq. Biasalah pasal Nabi Ishaq adalah bapaknya orang-orang Yahudi eh? Dia bapak kepada Yaakob. Jadi dia mesti pro kepada apa ni, bangsa dia. Iaitu kita, dalil-dalil di atas cukup sebagai bukti bahawa yang disembelih itu adalah Ismail, kerana dia yang tinggal di Makkah. Sedangkan Ishaq tidak kami ketahui keberadaannya di Makkah pada saat masih kecil. Wallahu a'lam. Itu pertama. Dan kemudian itulah yang tampak jelas dalam Al-Quran. Bahkan seolah-olah Al-Quran menetapkan bahawa yang disembelih itu adalah Ismail, kerana Al-Quran memang menyebutkan kisah penyembelihan itu, dan setelah itu mengemukakan وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Dah habis semua ceritanya sembelih tu, dan kami beri ya kabar gembira dengan kelahiran Ishaq. Ishaq ada nama, Nabi Ismail tak ada nama. seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Itu menunjukkan yang tadi ini cerita itu tentang Nabi Ismail. Orang yang memandangnya sebagai hal, yakni keadaan, berarti dia telah mengada-ngada. Dan sandaran pendapat yang menyatakan bahawasanya yang disembelih itu Ishaq adalah Israiliyat. Di dalam kitab orang-orang yang berpendapat terakhir ini terdapat penyimpangan kerana penyembelihan Ismail ini sudah merupakan sesuatu yang pasti. Menurut mereka, Allah menyuruh Ibrahim menyembelih anak satu-satunya iaitu Ishaq. Padahal sebenarnya kata Ishaq di sini merupakan sesuatu yang tidak yang dibuat-buat dan tidak benar. Kerana Ishaq bukan satu-satunya anak Ibrahim tetapi Ismail. Mereka berpendapat demikian itu didasarkan kerana kedengkian. Sesungguhnya Ismail adalah bapa bangsa Arab yang tinggal di Hijaz, termasuk di antaranya Rasulullah SAW. Sedang Ishaq adalah orang tua Yaqub iaitu Israel, di mana orang-orang Israel dinisbatkan kepadanya. Mereka bermaksud mengalihkan kemuliaan ini kepada mereka dengan cara memutarbalikkan firman Allah serta menambah dan menguranginya. Mereka adalah kaum yang dimurkai Allah dan tidak pernah mau mengakui bahawa karunia itu hanya di tangan Allah Azza wa Jalla yang dia berikan kepada siapa yang siapa saja yang dikehendaki. Ramai daripada ulama salaf dan juga yang lainnya berpendapat bahawa yang disembelih itu adalah Ishaq. Ada juga ulama orang Islam yang kata yang disembelih itu adalah Ishaq. Mereka mengambil pendapat tersebut dari Ka'ab al-Ahbar atau dari lembaran-lembaran suhuf Ahlul Kitab. Ka'ab bin Ahbar, seorang sahabat, dia banyak ambil daripada Ahlul Kitab. Dan mengenai pendapat yang terakhir ini, tidak terdapat satu pun hadis sahih yang mendukungnya dan bisa kita jadikan alasan untuk meninggalkan makna zahir yang terdapat dalam Al-Quran. Yang jelas, hal itu sama sekali tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Justru dengan jelas dan tegas Al-Quran menyebutkan bahawa yang disembelih tersebut adalah Ismail. Dalil yang paling kuat dan kukuh yang dipegang erat oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurawi dalam mempertahankan pendapat bahawa yang disembelih itu adalah Ismail dan bukan Ishaq adalah firman Allah Ta'ala, فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq, dan dari Ishaq akan lahir putranya Ya'qub. Nabi Hud, Surah Hud. Muhammad bin Ka'ab menyatakan, bagaimana mungkin Allah memberikan khabar gembira tentang kelahiran Ishaq dan bahawa dia akan melahirkan Ya'qub, lalu Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ishaq padahal dia masih kecil dan belum sempat melahirkan Ya'qub. Itu dalil paling kuat. Fabasyarna habi Ishaq. Kami berikan khabar berita gembira kepada tentang Ishaq. Ha kat sini kepadanya, yakni isterinya Nabi Ibrahim AS. Dan dari Ishaq kan lahirnya Ya'qub. Bagaimana mungkin Allah memberikan khabar gembira tentang kelahiran Ishaq dan bahawa dia akan melahirkan Ya'qub, kemudian diperintahkan untuk menyembelih Ishaq. Itu adalah hujahnya. Hal tersebut tidak mungkin terjadi kerana bertolak belakang dengan khabar gembira sebelumnya. Wallahu a'lam. Faham tak dia punya adanya hujah? Sebab kalau benda tu berita gembira, kenapa nak suruh? Suruh bunuh, suruh sembelih. Lepas tu kena suruh sembelih pula. Dalil yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab tu ditentang oleh As-Suhaili, iaitu bahawa firman Allah Ta'ala, فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقْ, maka kami sampaikanlah kepadanya khabar gembira tentang kelahiran Ishaq, merupakan kalimat yang sempurna. Sedangkan firmannya, وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقْ وَيَعْقُبْ, dan Ishaq, dan dari Ishaq kan lahir puteranya Ya'qub. Jadi kata ni jumlah mufidah dah habis dah cerita dia, yang ni cerita baru. Merupakan kalimat lain yang bukan termasuk berita gembira. Dan dia mengatakan, kerana menurut tata bahasa Arab, penggabungan itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan penggunaan kata penghubung iaitu harfu jar. Sehingga dengan demikian tidak diperboleh mengatakan marartu bi Zaid wa man ba'dahu Amr. Aku berjalan bersama Zaid dan juga orang setelahnya iaitu Amr. Dan As-Suhaili mengatakan dengan firman Allah, dan dengan demikian firman Allah, wa min wara'i sa'a Ya'qub, dan dari Ishaq kan lahir Ya'qub. Mansub berharakat fathah oleh fi'il kata kerja yang tidak tersebut, yakni mubmir, yang kedudukannya adalah wa wahabna li Ishaq Ya'qub. dan kami kurniakan Yakub kepada Ishak. Pendapat yang dikemukakan yang ini masih perlu ditinjau kembali, dan dia menarji bahawa yang disebelih adalah Ishak. Dia berhujah dengan ayat, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, yakni berusaha bersama Ibrahim, dia mengatakan bahawa Ismail tidak hidup bersama Ibrahim melainkan ketika dia masih kecil, dan ketika itu dia masih bersama ibunya berada di salah satu bukit di Makkah. Dan bagaimana mungkin dia, yakni Ismail, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim? Alasan yang terakhir ini juga masih perlu ditinjau kembali, kerana telah diriwayatkan bahawa Ibrahim sering berkunjung ke Mekah dengan mengendarai buruk untuk memantau dan menjenguk putranya, dan setelah itu kembali lagi. Wallahu alam. Ini kita katakan yang antara riwayat dari Ibn Abbas, dan sebagian daripadanya daripada Israiliyat, sebagiannya daripada hadis marfu. Di antara orang yang berpendapat bahawa Ishaq yang disembelih adalah Ka'ab al-Ahbari, Ka'ab al-Ahbar, dan diriwayatkan juga dari Umar. Ini Umar Ibn Khattab, Umar Al-Abbas, Ali Ibn Mas'ud, Masruf Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid, Atta' Al-Sha'bi, Mufatil, Ubaid bin Umair, Abu Maysara, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Syafiq, Az-Zuhri, Al-Qasim Ibn Abi Burda, Makhul Uthman bin Hadir, Al-Suddi, Al-Hasan, Qatada, Abu Huzail Ibn Sabiq. Dan hal itu juga merupakan pilihan Ibn Jarir dalam Al-Tafsir At-Tabari. Semua kata apa? Yang disebut itu bukan Ismail tapi Ishaq. Dan demikian itu suatu yang mengherankan darinya, yakni dari Ibn Jarir, juga merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ibn Abbas. Tetapi riwayat yang sahih darinya dan dari mayoritas mereka adalah Ismail alaihissalam. Mujahid Sa'id, yakni Sa'id bin Musayyib, Asy'abi, Yusuf bin Mahran, Atha' dan ulama' lainnya mengatakan dari Ibn Abbas, dia adalah Ismail alaihissalam. Ibn Jarir menceritakan dari Ibn Abbas, dia mengatakan yang ditebus itu adalah Ismail, dan orang-orang Yahudi itu mengakui yang ditebus itu adalah Ishaq, dan jelas orang-orang Yahudi itu bohong. Jadi Ibn Abbas sebutkan kata-kata orang Yahudi dan dia bohongkan kata-kata mereka. Abdullah bin Imam Ahmad menceritakan dari ayahnya, Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah Ismail. Ibn Abi Hatim pula menceritakan, aku pernah bertanya kepada ayahku mengenai anak Ibrahim yang disembelih, maka beliau mengatakan yang benar adalah Ismail alaihissalam. Ibn Abi Hatim ni adalah seorang ulama hadis, dan dia ada kitab tafsir. Tafsir dia pun dengan sanad. Tafsir kitab ni ada ni. Ibn Abi Hatim menceritakan dia diriwayatkan dari Ali, Ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Tufail, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Mujahid, Syabi, Muhammad bin Ka'ab, Abu Ja'far, Muhammad bin Ali, Abu Salih. Mereka semua mengatakan yang disembelih itu adalah Ismail alaihi salam. Jadi Ibn Abi Hatim dia ada sanad. Dan juga dikisahkan oleh Al-Baghawi dari Ar-Rabi', dari Anas Al-Kilabi dan Abu Amr bin Al-A'la. Dikisahkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi antara kitab tafsir yang amat baik. Tafsir Al-Baghawi ini diambil daripada ada satu tafsir tu. Tafsir tu memang ulama dia ada banyak masalah. Sa'labi, daripada Sa'labi. Sa'labi ni dia dhaif. Dia dhaif dalam apa ni, dalam hadis dia dhaif. Tafsir Sa'labi ni. Jadi Al-Baghawi ni dia ambil, dia ringkaskan apa yang ada kat Sa'labi tu, tetapi dia tinggalkan mana riwayat yang dhaif, yang lemah, apa semua dia tinggalkan. Dan Al-Baghawi seorang ulama Syafi'i dan dia seorang Salafi. Tidak ada kata Salafi. Awak buka kitab Rahman Al-Arshi Sawa, awak tengok sama macam Ibn Kathir. Dan dia dari kalangan Taqaddimin, orang lama, sebelum lagi saya, sebelum Ghazali lagi. So hujah atas mazhab Syafi'i tentang akidah salaf Al-Imam Al-Baghawi, dan dia juga salah seorang ulama Syafi'i dalam fiqah. Jadi kalau kita buka kitab Majmu' Imam Nawawi, kita akan jumpa nama dia Al-Baghawi, orang ulama yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya Ibn Kathir pun mazhab Syafi'i, Syafi'i juga. Tapi orang tu kadang-kadang dia mazhab tu beza-beza eh. Bab fikir dia boleh Syafi'i. Tapi bila bab lain eh, dia lain pula. Akidah dia mazhab Asy'ari, maka tak tahu dia mazhab lain pula. Macam-macam. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, saya katakan diriwayatkan dari Muawiyah bahwasanya dia telah memberitahukan kepada mereka bahwasanya hal itu pernah disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu dia adalah seorang khalifah di Syria, yakni tentang pendalilan beliau dengan ayat fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa ya'qub. Kemudian Umar berkata kepadanya, sungguhnya mengenai hal ini aku tidak pernah memberikan pandangan dan aku berpendapat sama dengan pendapatmu. Kemudian dia mengirimkan utusan kepada seorang yang berada bersamanya di ketika di Syria, lalu orang itu beragama Yahudi. Dahulu orang itu beragama Yahudi lalu memeluk Islam dengan baik. Kemudian orang itu ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, siapakah putra Ibrahim yang diperintahkan untuk disembelih? Dia menjawab, demi Allah, dia adalah Ismail wahai Amirul Mukminin. Dan orang-orang Yahudi mengetahui hal itu, tapi mereka iri hati kepada kalian, hai sekalian bangsa Arab. Bila orang kalian yang mendapat perintah Allah Ta'ala melakukan hal seperti itu, ini penyembelihan Ismail, serta keutamaan yang disebutkannya ada padanya, yakni Ismail, atas kesabaran menjalankan perintahnya, mereka mengingkari hal itu dan mengaku bahawa yang disembelih itu Ishaq, kerana Ishaq adalah orang tua mereka. Dan masalah tersebut itulah kami ulas secara panjang lebar dengan mengemukakan dalil-dalil yang berkenaan dengan hal itu dalam kitab At-Tafsir. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah. Jadi ini memang ada apa ni? Tadi bentangkan dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir kenaannya ni. Jadi ada khilaf eh? Ada khilaf. Ya, kita nanti di sini dulu, ada apa-apa soalan? Sampai kepada tentang kelahiran Nabi Ishaq. Bermazhab ni sebenarnya dia mengelirukan. Yang betul ni orang awam ni tak ada mazhab. Orang awam tak boleh ada mazhab. Yang boleh ada mazhab adalah orang yang belajar. Kita tak kata dia sampai imam lah eh. Ha, tapi yang belajar tu, yang level ada macam degree ke apa, ha, itu boleh ada mazhab. Pasal bermazhab maknanya awak faham tau apa mazhab tu. Awak belajar kitab dia apa semuanya, awak tak pernah membaca buku tu mula sampai habis. Awak cakap awak mazhab Syafi'i macam mana? Mana ada kitab Om belum ada baca. Itu besar. Saya tak tahu pasal dia punya mazhab sebenarnya adalah mazhab ustaznya. Orang awam mana ada mazhab. Ini mazhab dia, mazhab orang awam adalah mazhab muftinya. Dia tak belajar kitab pun, dia tak belajar pun secara formal ataupun informal. Jadi semua yang mufti dia cakap dia ikut. Itu yang kata ulama, orang-orang awam tak ada mazhab. Jadi sekarang buat terbalik. Orang awam bermazhab, kita tak bermazhab itu dan ini. Jadi mazhab ni tak, kalau kita lihat istilah istilah besar, biasanya ulama-ulama macam tu kan, dia bermazhab Syafi'i. Kan ada ulama-ulama Syafi'i, Ibn Kathir ke, Nawawi dan sebagai Suyuti dan sebagainya, mazhab Syafi'i. Kenapa diorang cakap diorang mazhab Syafi'i? Sebab diorang dah belajar mazhab Syafi'i, diorang pilih mazhab tu. Ibn Taymiyah mula-mula dia mazhab Hanbali, dan dia sebutkan kenapa dia pilih mazhab Hanbali. Bukan yang pilih-pilih ada empat, pilih mana satu. Tetapi pasal apa? Pasal dia dah kaji mazhab-mazhab, dia pilih mazhab Hanbali. Pertama, dia tengok imamnya. Imam dia mutaakhir, imam dia ulama hadis. Kemudian kedua, daripada sudut akidahnya. Dia sayang dengan apa ni, dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kerana dia adalah apa ni, imam sunnah. Jadi insya-Allah orang macam ini dalam ijtihadnya tentu akan lebih kepada dekat kepada ketepatan tu je. Tapi tu pun dia kata dekat kepada ketepatan, dia tak cakap mesti selalu tepat. Jadi bila awak baca buku-buku Ibn Taymiyyah misalnya dalam bab fiqh, dia tanya tentang itu dan gini, nanti dia sebutkan mazhab-mazhab semuanya. Okey. Dia akan semua mazhab dia sebutkan. Apa yang dia boleh dia sebutkan. Lepas tu dia, kalau dia pilih, dia pilih. Kadang-kadang dia tak sebutkan mazhab apa pun, dia cuma sebutkan mazhab Hanbali je. Itu kalau kita nak tahu, maknanya dia tak ada ijtihad lah. Dia waktu tu dia cuma ikut aja mazhab Hanbali macam tu. Jadi sebab tu ada satu tesis ni apa tu, mengumpulkan semua tarjih-tarjih, fatwa lain, tarjih ikhtiarat Ibn Taymiyyah. Apa yang dipilih dalam masalah-masalah khilafiyah, apa Ibn Taymiyyah mitarjih? Apa dia mitarjih? Itu dalam kumpulan satu buku. Begitu juga ikhtiarat Ibn Qudamah. Ibn Qudamah juga ulama mazhab Hanbali. Dia pun nanti dia ceritakan semua mazhab, dan tabi'in apa semuanya, kemudian dia akan pilih. Tapi diorang kadang-kadang tetap juga katakan mereka adalah bermazhab Hanbali. Kalau tu mazhab Hanbali dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa mazhab yang besar mesti ikut semuanya 100% ni actually tak exist. Tak ada pun sebenarnya. Jadi macam mana kita nak wajibkan benda yang tak ada? Jadi kita kalau dalam bab ni saya mazhab Syafi'i, okey lah, tak apa lah, kalau macam itu. Jadi kalau jawapan untuk soalan cepumas tu, awak mazhab apa? Apa awak nak jawab? Tak ada mazhab. Tak ada mazhab. Awak apa mazhab? Awak tak ada mazhab. Okey, dalam masalah-masalah awak ibadah, awak ikut apa? Ikut hadis. Quran ke hadis. Jadi awak ijtihad sendiri. Istimbat sendiri. Yalah, betul lah. Jadi kita ijtihad sendiri. Semua sekali. Tu awak dah jadi mujtahid. Dah jadi imam. Jadi soalan tu nak dijawab betul-betul. Itu yang tu orang cakap nanti. Nanti semua dah pandai lah ni. Dia tak ada mazhab lah. Dia dah macam imam. Dia kata error. Sekejap kita. Kalau awak nak cakap, saya bermazhab atas apa mazhabnya Syafi'i, bukan saya bermazhab Syafi'i. Ana alama zahaba ilaihi Syafi'i. Yani Imam Syafi'i punya mazhab apa? Imam Syafi'i punya mazhab apa? Yani dia atas dasar apa? Saya mazhab atas dasar dia. Bukan saya ikut dia, tapi saya ikut dia punya mazhab manhaj. Yani manhaj. Kalau kita nama lain manhaj. Jadi maknanya cara dia dapatkan hukum semuanya, kita ikut. Sebab kita ikut dengan itu, kita tak ada katakan awak. Kalau kat situ orang Hanbali pula tanya kita, awak mazhab apa? Saya atas mazhabnya Hanbali. Saya bukan mazhab Hanbali, saya atas mazhabnya Imam Hanbali. Jadi maknanya ikut manhaj mereka. Kemudian bila benda kita tak tahu, sebenarnya kita tak ada. Kita tak ikhtiar pun, kita tak klik sebenarnya. Sebenarnya kita tak klik. Ada benda bolehlah kita itibak, kita mutabik, kita ikut dalil. Sebab kita boleh-boleh sempat baca punya. Banyak benda kita tak sempat nak kaji, nak tarjih apa semuanya. Jadi kita ikut. Dan bila kita ikut tu lah, bila kita nak taklid tu, ada syarat. Satu, orang yang kita taklid tu layak ditaklid. Mesti imam mujtahid. Kemudian yang kedua tu, kita ni memang tak boleh ijtihad. Sama ada kita memang tak betul bahasa Arab, tak terbelajar, tak apa, baru kenal, baru jinak-jinak misalnya ke dan sebagainya. Ataupun kita boleh tapi kita tak ada time. Sempit masa apa semuanya, dah tak boleh apa-apa lah. Ini macam mana, terang kat telefon ke, SMS ke apa semuanya. Itu terpaksa taklid ni time, kita taklid. Yang penting darurat aja. Bila darurat je boleh tak boleh taklid, imam tu kita adalah orang yang layak ditaklid. Ingat dua tu je. Ini syarat yang utama. Dan kita yakin bahawa orang tu yang layak ditaklid itu dia berfatwa ataupun dia berkeluarkan apa ni pendapat tu berdalil, berasaskan dalil. Dan kita kena tahu bahawa tak semua, bahkan banyak masail tak ada dalil. Quran tak ada, hadis pun tak ada. Itu yang pening. Jadi yang kat situ tu nanti daripada mana diorang keluarkan tu, daripada masail yang kat sana, kat sini, yang kat sana, yang kat dalam apa ni perut-perutnya kitab tu, ambil satu yang paling dekat dengan ni masalah ni. Kat situ. Kadang-kadang tak ada pun masalahnya kat dalam tu. Cuma yang ada apa ulama buat hypothetical punya apa tu masalah. Kalau macam ini macam mana? Misalnya kalau lelaki ada susu misalnya. Lelaki ada susu. Lepas tu macam mana kalau disusukan orang anak susuan ke tidak? Macam tu. Hypothetical je kat dalam fikir ni, kitab-kitab ni. Tak pernah wujud pun misalnya. Sekali keluar pula misalnya. Itu dia. Cari. Daripada awak ijtihad, baiklah ada sesuatu yang ulama dah terangkan. Mesti dia akan sebutkan daripada mana dorang apa ni ambil dia punya hukum. Benda-benda macam inilah yang kemarin kita cerita pasal jin kahwin dengan manusia, manusia kahwin dengan jin. Benda-benda macam itulah. Banyak tak ada dalil. Okey. Tapi yang paling bagus, benda yang tak berlaku, tak payah nak tanya, tak payah nak cari. Dah laku baru awak cari, awak tak? Awak tanya. Tak payah susah-susah. Kita jangan jadi seorang yang mutakallifun. Dia ni orang takalluf banyak. Banyak susah-susah payah untuk apa ni hukum ni. Ada orang kan benda macam gitulah. Awak ni adalah ulama' yang progresif. Ada ulama' yang apa tu yang dinamik dan sebagainya. Mak semua awak yang tak ada apa, belum ada pun awak nak pergi cari apa semuanya. Sebenarnya itu tidak. Dalam dunia ulama' itu bukan cara dia. Awak bukan orang alim kalau awak semua masalah awak nak jawab. Bahkan orang ulama kata apa? Orang yang semua masalah yang ditanyakan kepadanya dia nak jawab, dia adalah orang gila. Fa'alam anahu majnun. Orang gila je dia nak jawab semua soalan. Mana dia nak jawab soalan? Kita bukannya kerja kita nak jawab semua. Dan tak tahu, cakap tak. Tak tahu sudah. Allahu'alam. Bisawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.